قال وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa al-alaqah antara makna hakiki dengan majazi itu harus ada kaitannya ya. Contohnya kita menyatakan ra'aitu rajulan ra'aitu asadan yakhthubu 'alal mimbar. Di sini kita gunakan kalimat asad kepada rajulun syuja'. Ya. Kenapa? Karena ada sisi keterkaitannya. Ya. Sisi keterkaitannya apa? Al-musyabah, musyabah, adanya kemiripan dari sifat berani. Maka itu dinamakan dengan majaz isti'arah. Isti'arah tatkala adanya musyabahah antara makna hakiki dengan makna al-majazi. Tapi terkadang ada majaz tidak ada kaitan antara makna al-majazi dengan makna al-hakiki secara musyabahah. Tetapi karena ada kalimat yang dihapus. Contohnya majaz mursal. Majaz mursal itu adalah majaz yang terjadi pada kalimat. Contohnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu apa? Ra'atil ibila al-maqaru. Ra'atil afwan. Ra'atil ibilu al-matara. Ra'atil ibilu al-matara. Bahwa artinya kalau kita terjemahkan onta mengembala al-matar hujan. Kan enggak tepat. Tapi maksud hujan di sini apa? Hah? Rumput. Ya, kenapa disebut dengan majaz? Ya, kenapa matar di sini diberikan kepada makna rumput sedangkan hakikah makna matar apa? Ya, air yang turun di langit. Ya. Karena rumput itu tumbuh disebabkan hujan. Maka ya. kalimat matar pun diberikan kepada makna rumput. Ya, majaz. Di sini majasnya mursal, bukan majas musti'arah, karena rumput dan hujan itu tidak ada musyabahahnya. Ya. Tetapi kalimat matar dipinjam, digunakan untuk makna rumput al-'ushub, walaupun tidak ada kemiripannya, karena dia sebagai sebab munculnya al-'ushub. Jadi al-'alaqahnya apa? Sebab. Al-'alaqahnya adalah sebab. Contoh yang lain apa? Qaulul qa'il li fulanin 'indi yadun. Ya, si fulan ada tangan, ada yad di sisi saya. Yad maksudnya nih nikmah. Adakah sisi kesamaan yad dengan nikmah? Ya, tidak ada sisi kesamaannya dari sisi musyabahah. Tapi kenapa kalimat yad digunakan untuk nikmah di sini? Karena sababi, sababiyah, karena tangan adalah alat melakukan sesuatu. Maka sebab itu dia dipinjam untuk makna ni'mah. Jelas ya? Jadi majaz mursal adalah sebuah kalimat adalah menggunakan kalimat sebuah kalimat bukan untuk makna hakikinya, tapi untuk makna yang lain yang enggak ada sisi keserupaan antara makna hakiki kalimat tersebut dengan makna kalimat tersebut yang majazi, melainkan sebab. Jelas ya? Jangan lupa ya. Berikut ini majaz akli. Majaz akli adalah majaz penisbatan yang mestinya itu tidak dinisbatkan kepada si B, mestinya ke si A dinisbatkan. Kok dinisbatkan ke si B? Jelas ya? Mestinya dinisbatkan ke si A, tetapi malah dinisbatkan ke si B. Alaqahnya apa? Bukan musyabahah. Ya, tapi sebabiah juga nanti akan lihat ini. Contoh majaz akli. Kata beliau, kamu katakan ambatal mataru al-ushba. Ambatal mataru al-ushba. hujan menumbuhkan tanaman, tanaman rumputan. Ya. Yang menumbuhkan siapa? Hah? Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita nisbatkan kepada motor. Maka ini nisbat yang majazi, karena hakiki yang hakikinya siapa yang menanamkan, menumbuhkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berarti di sini majasnya terjadi pada isnad. Ya. Majasnya terjadi pada maksud majas isnad itu isnadnya itu enggak hakiki. Ya. Tapi majazi. Karena kalau kita mau isnad al-haqiqi adalah ambatallahul al-ushba. Bukan ambatal mataru al-ushba. Berarti majas apa namanya ini? Majas akli. Kenapa majasnya dinamakan majas akli? Karena terjadi majas pada isnad. Tapi kalau tadi majas mursal, majasnya bukan pada isnad. Memang kalimat tersebut digunakan untuk mana selainnya. Ya. Contohnya tadi li Zaidin indi yadun. Zaid di sisi saya dia punya tangan. Ya. Apakah karena apakah maknanya selain tangan? Enggak kan? Ya, apa maksudnya, apakah kita menisbatkan nikmat kepada tangan yang sifatnya majazi? Enggak. Tapi kita yang menginginkan yadun memang makna yadun yang majazi, bukan ada penisbatan. Kalau ini kan penisbatan. Hujan menumbuhkan pertumbuhan. Kita nisbatkan penumbuhan tanaman kepada hujan. Kalau tadi kan saya katakan saya punya, si Muhammad punya tangan di sisi saya. Ya. Majasnya bukan isnadi. Karena kalau isnadi berarti oh ini maksud bukan tangan yang punya nikmat, tapi punya nikmat Allah. Bukan kan? Tapi kita gunakan kalimat yadun untuk manalah? Mana lain? Terjadi majas pada kalimat, bukan pada penisbatan. Jelas bedanya. Kalau ini memang nisbatnya, mestinya dikatakan Allah yang menumbuhkan, ini dinisbatkan kepada selain Allah, berarti terjadi majas pada isnad. Ya, maka dinamakan majas akli. Kalau majasnya pada kalimat, maka itu dinamakan apa? Majas mursal. Nah, kalau majasnya dikarenakan adanya musyabahah antara makna hakiki kalimat tersebut dengan makna majazi kalimat tersebut, itu dinamakan majaz isti'arah. Jelas ya? Baik. Li'anna al-mumbita ya haqiqatan huwa Allah fatajawwaz fil isnad. Jelas ya? Baik. Sekarang kata beliau termasuk majaz mursal adalah at-tajawwuz biziyadah. Jangan antum terjemahkan pembolehan, ini majaz artinya ya. Majaz dengan adanya penambahan atau majaz dengan adanya penghapusan. Artinya susunan aslinya itu ada kalimat tambahan atau susunan aslinya itu ada susunan aslinya tidak ada ziyadah. Atau bil hadz, berarti susunan aslinya ada kalimat tapi sudah dihapus. Berarti kalau dikatakan majaz ziyadah, majaz mursal karena ziyadah, berarti pada hakikatnya tidak mestinya tidak ada ziyadah. Contohnya kita bicara sesuai dengan contoh ya. Wailah telah kita sebutkan madhab jumhur ahli sunnah tidak ada majaz. Walaupun ulama yang menyatakan majaz di kalangan ulama ahli sunnah, maka tidak mereka maksud dengan maksudnya orang-orang al-asyairah. Contohnya majaz dengan penambahan biqauli ta'ala laisa kamithlihi syai. Laisa kamithlihi syai. Aslinya ini kalau di dalam selain Al-Quran ya. Kita katakan fi ghairi Al-Quran. Aslinya apa? Laisa mithluhu syai. Karena tanpa ka artinya misal, misal juga artinya ka. Kaf apa artinya? Itashbih. Ya. Ini sekedar ziyadah kata mereka. Berarti ini majaz. Ya. Nafil misal anillahi ta'ala sebagai taukid. Bahwa memang benar-benar tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Karena kalau tidak kita katakan zaidah sebagai taukid, tamsil bertemu tamsil bisa maknanya sebaliknya, berarti tidak ada serupa sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti maknanya apa? Kalau yang serupa dengan Allah ada, tetapi sesuatu yang serupa dengan Allah yang enggak ada. Itu artinya kalau kita katakan kaf di sini asli bukan majaz. Paham ya? Karena kalau kita artikan laisa kamitslihi syai'un, kita berikan kaf punya makna sendiri, misal punya makna sendiri. Kaf apa artinya? Tashbih. Terbiat, tashbih ada keserupaan dari sebagian sisi, misal keserupaan dari seluruh sisi. Kalau kita katakan kaf di sini memiliki makna sendiri, bukan zaidah, berarti maknanya tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti maknanya apa? Kalau yang serupa dengan Allah ada, jelas ya? Maka kita perlu ini majaz kaf di sini. Majaz biziyadah, majaz mursal. Kaf di sini tidak diinginkan makna hakikinya, karena makna hakiki kaf apa? Tashbih. Ya. Berarti kalau kita berikan makna di sini hanya nafi tashbih syai' bi syai' al-mathil lillah azza wa jalla. Jelas nih? Tapi ini salah paham. Hancur akidah antum. Dalam bab tauhid akan dibahas ayat ini. Paham? Paham, Abdul Rahman? Apanya yang antum paham? Jelaskan. Tentang firman Allah laisa kamitslihi syai'. Kaf di sini. Apa kaf di situ? Kaf di sini maknanya tasbih. Ya, enggak hanya di sini, kaf di memang asalnya memang semuanya tasbih. Anta kazai ka akhi, ya juga tasbih. Jelaskan apa yang kita jelaskan tadi. Terkait firman Allah laisa kamitslihi syai'un. Berarti antum belum paham. Ah, Faisal. Kan di sini dia sebagai teman. Nah, kita dimanakan kepada manusia, maka berarti aslinya itu adalah tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ahsan. Jadi kaf di sini kalau bahasa untuk selain Al-Quran, kalau di selain Al-Quran kita katakan zaidah. Tapi dengan Al-Quran ta'adduban ma Al-Quran tidak kita katakan zaidah. Karena tidak ada satupun kata yang kosong dari makna dalam Al-Quran, ya. Maka kita katakan di sini silatun watauqid, salam silah watauqid, ya. Artinya laisa kamitsli syai'un, benar-benar tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jangan antum berikan kaf, antum maknakan kaf dengan makna hakikinya. Karena kalau antum maknakan kaf dengan makna hakikinya, artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti penafian di sini hanya penafian sesuatu keserupaan sesuatu yang serupa dengan Allah, bukan adanya sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini akan antum lewati lagi nanti di tauhiyah. Banyak orang sudah belajar fikih pembahasan di tauhiyah ini dia enggak paham. Ya, belajar tauhiyah, tapi ketika dia enggak paham maksudnya. Jelas ini? Kalau antum memberikan makna hakiki buat kaf, berarti artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu itu, yang itu serupa dengan Allah. Berarti peniadaan di sini hanya peniadaan keserupaan sesuatu dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Itu takdibul faham. Ana mudahkan. Perhatikan. Ini ada mobil. Ini mobil. Mobil. Saya katakan ini tidak serupa dengan ini. Ya, yang mana ini tidak serupa dengan ini. Berarti peniadaan di sini hanya apa? Ini tidak serupa dengan ini. Berarti ada kemungkinan lain selain ini yang serupa dengan ini? Jelas ya? Yang ini tidak kita katakan tidak serupa atau serupa dengan ini. Jelas ya? Saya katakan tidak ada mobil, ya. Yang mobil A, ya. Mobil A tidak serupa dengan mobil B. Yang mobil B ini tidak serupa dengan mobil A. Berarti peniadaan di sini hanya apa? Bahwa ini tidak serupa dengan ini. Yang ini tidak serupa dengan ini. Bisa jadi selain ini ada yang serupa dengan ini, atau langsung yang selain ini serupa dengan yang ini. Takribul faham. Walillahil matsalul a'la. Ya, takribul faham dari sisi penggunaan kaf. Jelas ya? Kalau kita berikan makna hakiki kepada kaf di sini, kaf artinya apa? Tasybih, maka bunyinya ayat tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang itu serupa dengan Allah. Berarti ada yang serupa dengan Allah. Paham? Takribul faham, mimbar takribul faham sekarang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan kaf misalkan. Kalau saya katakan هذا ك ليس هذا مثل ليس هذا مثل هذا مثل هذا apa artinya berarti ya ليس ليس هذا كهذا مثل هذا berarti ini serupa dengan ini ini tidak serupa dengan ini yang ini serupa dengan ini. Ini tidak serupa dengan ini, yang mana ini serupa dengan ini. Berarti apa maknanya? Kita hanya menyatakan ini tidak serupa dengan ini, tapi ini serupa dengan ini. Maka kalau kita berikan makna kaf di sini makna hakiki, kufur kita. Berarti ada yang serupa dengan Allah. Berarti maknanya tidak ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti di sana ada yang serupa dengan Allah, tetapi yang lain tidak ada yang serupa dengan ini, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Penting kan belajar nahwu kan? Ya. Salah belajar huruf haram menyimpang itu. Tapi orang yang menyatakan ini majas, ya. Menyatakan ini bukti ada majas dalam Al-Qur'an. Kita kan enggak, ini bukan majas, ini salah satu metode orang orang Arab dalam berkata. Ya, salah satu metode orang orang Arab. Dan Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab yang mengikuti metode mereka. Ya. Karena di antara makna majaz bolehnya dihapus kalimat tersebut. Nah, Al-Qur'an tidak ada yang bisa dihapus. Majaz itu kan syaratnya dia bisa dihapus kalimat tersebut atau digantikan dengan kalimat lain. Kalau Al-Qur'an enggak bisa dihapus dan enggak bisa digantikan. Ini dalil yang paling kuat kata Syangkiti, tidak ada yang majas dalam Al-Quran. Karena konsekuensi dari pernyataan adanya majas, bolehnya menggantikan kalimat yang ada dan kalimat yang lain, atau menghapus kalimat yang ada. Dan ini tidak mungkin pada Al-Quran ada yang berhak menggantikan dengan makna yang lain, ya, atau menghapus sebuah kalimat yang sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana? Ini kan maknanya enggak bisa. Itu silatu atau taukid. Jelas sekarang. Tapi kita sekarang sedang mengikuti contoh untuk majas mursal. Berarti di sini terjadi majas dengan penambahan ada ya kaf. Artinya kaf di sini tidak bisa diberikan arti hakiki. Berarti arti yang majazi. Apa arti dia di sini? Taukid wa zaidah. Taukid maknanya. Ya, untuk taukid. Berarti kalau dia diberi ke sebuah kalimat diberikan kepada makna yang bukan asli, berarti apa namanya? Ya majas. Kalau dia diterjemahkan dengan makna hakikinya, berarti dia dinamakan hakikah. Jelas sekarang ya. Harus betul-betul antum ulang-ulangi nanti rekaman ini. Banyak yang enggak paham ini. Jangan pernah sepele belajar. Ingat, prinsip dalam belajar itu bukan sekedar paham dengan apa yang di kitab. Tetapi prinsip dan cita-cita yang harus tinggi dan harus ada. Antum bercita-cita, saya harus mampu memahamkan kitab-kitab yang sudah saya pelajari kepada orang yang akan belajar ke saya. Maka akan membuat antum semangat dalam belajar. Ya, kalau sekedar yang penting saya paham, mampu enggak pahamkan ke orang lain? Apa manfaatnya antum paham di kitab tapi antum enggak mampu memahamkan kepada orang lain? Ilmu hanya ada pada diri antum, sama dengan keutamaan orang saleh. Dia ibadah tapi ibadah hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang punya ilmu tapi dia enggak mampu mentransfer, enggak mampu jelaskan orang lain, apa bedanya dia dengan orang yang yang ahli ibadah? Jelas ya? Baik. Itu cita-cita belajar. Faqalu innal kafa zaidun balad syekh milah. Faqalu. Karena beliau tidak menyatakan adanya majaz dalam Al-Qur'an. Faqalu innal kafa zaidah li taukidi nafil mithil anilahi ta'adduban ma'al Qur'an. Kita katakan kaf di sini tidak boleh kita katakan za'idah, karena tidak ada yang za'idah dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis. Ya, tapi kita katakan silah wa tawqid, ya, tawqid li nafi al-mithil anilahi ta'ala. Naam. Qala wa mithal wa mithalul majaz alif lam nisya alif lam ala hadiyah, yakni wa mithal wa min mithalil majaz al-mursal bil hadaf. Kalau bihadah berarti aslinya ada kalimat. Ya. Was'alil qaryah. Maknanya was'al ahli al-qaryah. Fahudifat ahl majazan. Jelas ya? Kata mereka was'alil qaryah. Qaryah di sini majaz. Majas apa? Majas mursal yang bil hadf. Karena kalau kita lihat aslinya, kita aslinya adalah ahlul qaryah, enggak mungkin ditanyakan kepada qaryah. Berarti ada kalimat yang dihapus. Ya, ahlul qaryah. Ini salah satu bukti penyimpangan majas. Berarti Anda berhak menentukan di sini ada yang dihapus, ada yang digantikan. Berarti Al-Quran ada yang bisa dihapus, makna dihapus atau ada sebuah kalimat yang mesti dia ada tapi dihapus. Ini firman Allah. Ya kan? Tapi yang benar kalau kita mengikuti akidah Ahlussunnah yang menyatakan tidak ada majas, bahwa qaryah di sini dalam bahasa Arab dia terkadang disebutkan qaryah, dimaksudkan adalah majma' al-mujtama', dan terkadang kalimat qaryah dimaksud dengannya adalah ahlul qaryah, yakni al-mujtama' fi majma'in ma. Jelas ya? Karena kalimat qaryah dalam bahasa Arab terkadang disebutkan bermakna kampung dan terkadang disebutkan bermakna penduduk. Bukan karena ada ahl yang dihapus, ada kalimat ahl yang sudah dihapus, enggak. Kalau Anda menyatakan demikian, berarti Al-Quran ada yang dihapus, ada yang ditambah. Ya, datang setiap orang akan menambah apa yang dia inginkan sesuai dengan pemahamannya. Tapi ini metode orang Arab. Orang Arab terkadang menyebutkan qaryah bermakna tempat, dan terkadang mereka menyebutkan kalimat qaryah, tetapi yang mereka maksud apa? Hah? Nah, seperti ya kalimat dabah. Secara bahasa orang Arab, dabah itu apa? Ya, sesuatu yang zawatul arba. Tapi terkadang mereka maksud dengan dabah apa? Hah? Bahi betul an? An'am. Naam. Fa hudifat ahl majazan. Berarti majazan di sini mursal. Ya. Mursal yang sifatnya hadaf. Karena aslinya ahl qaryah. Sesuatu yang dikeluarkan dari aslinya berarti apa namanya? Majaz. Jelas ya? Walil majazi anwa'un katsiratun madhkuratun fi 'ilmil bayan. Ilmu al-bayan lebih banyak. Wa innama dhukira tarfun min al-haqiqah wal majaz fi usul al-fiqh li'anna dilalat al-alfaz imma haqiqah wa imma majaz. Fahtija ila ma'rifati kulli minhuma wa hukmih. Kalau ada yang bertanya, kenapa pembahasan majaz dan haqiqah disebut di usul al-fiqh setelah disebutkan kemudian disebutkan tidak sempurna hanya sedikit? Karena dilalah sebuah lafad itu terkadang ada yang sifatnya haqiqah. Ya. Haqiqah. Ya. Dan terkadang sifat majaz. Contohnya was'alil qaryah. Ini maksud bukan al-qaryah tapi ahlal qaryah. Kita mengikuti bahasa ini. Walaupun sebenarnya tadi itu bukan majaz, bukan karena ada sesuatu yang dihapus, tapi memang orang Arab mengucapkan kalimat qaryah tapi maknanya terkadang yang mereka inginkan adalah ahlal qaryah, bukan karena ada yang dihapus. Jelas ya? Sehingga butuh untuk mengetahui masing-masing dari majaz dan haqiqah. Dan hukumnya majaz dan haqiqah. Jelas ini? Jelas ya? Qad tanbih taqsimul kalam ila haqiqatin wa majazin huwa al-mashhur 'inda aktsaril mutaakhirin. Al-mutaakhirin itu orang-orang yang datang setelah 300 Hijriah. Ya. Ya, kalam taqaddimin itu yang sebelum itu. Itu mereka disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam Misal al-Mizan. Mutaakhirin orang-orang yang datang setelah 300 Hijriah ke atas, ya. Setelah dan setelahnya. Sedangkan yang mutaqaddimin ya sebelum itu. Fil Qur'an wa ghairihi. Wa qala ba'd ahli al-'ilm la majaza fil Qur'an wa la wa qala akharun la majaza fil Qur'an wa la fi ghairihi. La majazun fil Qur'an wa la fi ghairihi. Ana tikrar la adhini. Wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfirayni wa min al-mutaakhirin al-'allamah Syekh Muhammad al-Amin asy-Syinqiti. Wa qad bayyana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa tilmiduh Ibn al-Qayyim annahu istilahun hadithun ba'da intidha'il qurun ath-thalathatil mufaddalah wa nasaru bi adillatin qawiyyatin katsiratin tabayyana liman ittala 'alayha anna hadha al-qawla huwa as-shawab ay anna al-qawla bi 'adabil majaz huwa as-shawab. Ya, dalam kitab apa antum bisa baca kitab Al-Iman karya Imam Nuqaim atau Mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah. Mukhtasarnya biar lebih mudah memahami. Kalau Syinqiti dalam kitab beliau apa kitab usul beliau, astagfirullah. Raudhatun Nazar, bukan itu Ibnu Qudamah. Nah, ya ada kitab usul beliau ya, Yaman kita belajar. Allahumma sholli. Jadi kesimpulannya, manusia dalam masalah majas terbagi menjadi dua secara garis umum. Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah menyatakan adanya majas dan mereka menjadikannya senjata untuk menolak dan mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahlu sunnah juga terbagi menjadi dua, ada yang berpendapat majas, ada yang menyatakan tidak ada majas. Ya, sebagian mereka ada yang menyatakan majas ada hanya dalam tidak ada dalam Al-Qur'an tapi ada selain Al-Qur'an, yaitu hadis dan bahasa Arab. Ada yang menyatakan tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis tapi ada dalam bahasa Arab. Ada yang menyatakan tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam hadis serta tidak ada dalam bahasa Arab. Setiap kalimat-kalimat yang disangka itu majas, sebenarnya itu bukan majas, tetapi itu salah satu dari metode orang Arab dalam berbahasa. Dan yang ketiga ini yang kuat. Namun perlu antum beri catatan penting, garis bawahi bahwa ulama sunnah yang berpendapat adanya majas, mereka tidak menginginkan dengan pembahasan majas apa yang diinginkan oleh ahlul bidah, yaitu menjadikannya sebagai senjata untuk menolak dan sifat-sifat Allah. Ulama-ulama salaf yang berpendapat adanya majas dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ketika mereka sampai kepada firman Allah bal yadahu mabsutatan, sifat nuzulullah, mereka tetap mengisbatkan sifat tersebut tanpa mentakwilnya. Sedangkan ahlul bidah yang menyatakan ada yang majas, begitu mereka sampai kepada firman Allah hatta ya'tiyahumullah ya bal yadahu mabsutatan, mereka langsung mentakwilnya dan menjadikan majas sebagai senjata dalam hal tersebut. Jelas ya? Kemudian kemarin sudah saya ingatkan bahwa kalau antum mendapatkan kalimat majas dalam penggunaan ulama salaf seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, perlu diketahui yang mereka maksud majas di situ ya majas secara bahasa. Apa arti majas? Yaitu adara, sesuatu yang lewat. Bukan majas bimakna secirik dalam istilah majas, yaitu Allah istimalul lafadz fi ghairi ma wudi'a. Bukan itu yang mereka maksud. Tapi al-abr, al-ubur. Ya, karena kalimat majas secara lugah bahasa Arab artinya al-ubur, melewati. Ya, ada juga yang majas dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang lazim, dan sesuatu yang makna yang kedua al-ubur. Ini ingat, kalimat majas dalam bahasa ulama salaf maknanya adalah lazim, bukan al-ubur. Al-ubur apa? Istimalul lafz fi ghairi ma wudi'a. Itu majas secara istilah. Nah, kalau antum mendapatkan bahasa Imam Ahmad menyatakan hadza majas, Imam Syafi'i menyatakan hadza majas, maka ini mereka maksud adalah al-lazim. Di mana al-lazim? Contohnya mereka Imam Ahmad menyatakan dalam kitab Li'aratu 'ala al-Jami'a inna nahnu hadza majas ghairi haqiqi, غير حقيقي بمعنى أنه يجوز للرجل واحد أن يستخدم نحن walaupun dia sendiri. Bermakna aja afwan ya. Tadi saya bilang bahwa majas secara bahasa dari kata apa? Jawaz. Kata jawaz, kalimat jawaz dalam bahasa kalimat jawaz majas ya, kalau diitlakkan oleh para ulama maka ada satu dari dua makna. Yang pertama makna jawaz, boleh, yang itu merupakan lawan daripada lazim. Lazim kan harus, jawaz boleh. Makna yang kedua bermakna al-ubur, artinya makna itu disebutkan, kata itu dipakai tapi maksudnya kita lewat dari makna dia kepada makna yang majazi. Jelas ya? Nah, kalau ada kalimat majaz dalam bahasa ulama salaf, mereka maksud adalah jawaz yang ziddu al-lazim, bukan bima'an al-umur, al-ubur. Serta Imam Ahmad menyatakan kalimat nahnu inna kepada Allah, Allah menggunakan inna, nahnu padahal Allah al-ahadul samad. Ini kata beliau majaz. Maksudnya apa? Yajuz ya lil wahid an yastakhdim kalimat inna nahnu min babi ta'zim wa takrim. Jelas ya? Artinya apa? Bolehnya antum mengartikan, oh ini majaz, istimalul lafzi fi ma fi ghairi ma wudi'a lah. Bukan itu maksud Imam Ahmad, tapi maksud beliau majaz, jaiz, jawaz, yajuz istikmal kalimah inna au nahnu lil wahid. Jelas kan? Sehingga jangan antum mengambil kesimpulan Imam Ahmad berpendapat ada majaz. Enggak, Imam Ahmad termasuk yang berpendapat tidak ada majaz. Ya, walaupun sebenarnya murid-muridnya ada yang khilaf, ada yang mengatakan Imam Ahmad berpendapat ada yang majaz, sebagian ulama yang berpendapat yang murid-murid Imam Ahmad tidak berpendapat. Yang kesimpulannya bahwa pembahasan majaz itu hanyalah datang setelah tiga qurun al-mufaddah fadala sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in, setelah mereka ya, setelah tiga generasi ini barulah datang ada yang pembahasan majaz. Bahkan empat imam mazhab sendiri tidak menggunakan pembahasan majaz. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, ya tidak. Demikian juga ulama-ulama nahu seperti Sibawih dan Abi Amr, Abu Amr, ya mereka tidak menyatakan adanya majaz. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan hakikah dan majaz, hakikah dan majaz. Banyak-banyak murajaah, banyak-banyak murajaah. طيب نقتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.